Kemudian yang berikutnya huruf dha. Dha itu dengan cara apa? Menjulurkan ujung lidah keluar. Dha nempel dengan ujung gigi seri atas. Masih punya gigi serinya Bapak Ibu? Alhamdulillah masih punya ya. Jadi ujung lidahnya dijulurkan keluar sedikit, nempel dengan ujung gigi seri atas. Coba A. Azim. Bukan di dalam, enggak azim, enggak. Keluar lidahnya karena makhrajnya di sana. Ada tiga huruf. Ta, za, zo. Coba. Ta, za, zo. Nah, itu yang kita sebut zo, yang ada tongkatnya itu azim, di sana makhrajnya. Ya. Sehingga ketika dia fathah enggak monyong. Zalim. Bukan do. Ah, udah salah itu. Zo, ya. Baik. Coba sebutkan al-azimu. Allahul Azimu. Baik. Sekarang kira-kira nama Allah ini yang Azim yang sering kita baca pada ayat berapa, surat apa? Yang sering kita baca. Al-Baqarah 255. Ayat apa itu? Ayat Kursi. Baik, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. Ulangi. وهو العلي العظيم. Ada berapa sifat terkumpul dalam ayat kursi, Ibu? Bapak, pernah menghitungnya? Oh, ada banyak ya, dihitung. Ya. Ada banyak nama-nama Allah terkumpul dalam satu ayat tadi, di antaranya adalah wa huwal aliyul azim. Baik. Kira-kira hadis apa yang sering Bapak atau pernah Bapak Ibu dengar ada kalimat azim? Ya. Apa itu? Rasul mengatakan ada dua kalimat. Ya. Yang ringan di lisan. Kemudian dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, dan dua kalimat ini berat di timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada Bapak Ibu? Ulangi lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasul mengatakan kalimatani khafifatani fil lisan habibatani indar rahman thaqilatani fil mizan huma, atau duanya adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan kita ucapkan di lisan, tetapi dua kalimat yang ringan ini ternyata sangat Allah sukai. Kira-kira hari ini sudah baca belum ya? Sudah baca belum Bapak Ibu? Barusan alhamdulillah. Kalau mereka katakan belum, barusan baca apa? Minimal barusan ya. Oh iya barusan. Ah, nanti ke depan ketika nyetir, berkendaraan, di samping kita bersolawat, baca tuh tasbih itu. Karena dua kalimat ini selain ringan di lisan, sangat Allah sukai. Dan dua kalimat ringan ini ternyata bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil hisab. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baik, sebagai pembukaan supaya nanti pas tadabur tidak blank banget ya. Ada azim, ada kabir. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Kira-kira sama atau beda? Al-kabir dengan al-azim. Maha besar, maha agung. Kalau kita pakai kacamata bahasa Indonesia, memang agak sedikit mirip-mirip, agak sama. Maha besar dengan maha agung. Ada Bapak Agung di sini? Enggak ada ya. Ada Bapak besar di sini? Enggak ada ya. Kira-kira apa perbedaan dari kabirnya Allah dengan azimnya Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira mana yang lebih sempurna antara dua yang sempurna ini? Bukan berarti yang satu enggak sempurna, dua-dua sempurna, tapi ada yang lebih sempurna di antara dua ini. Mana yang paling wah di antara kabir dengan azim secara makna? Hah? Azim atau kabir? Azim atau kabir? Kabir atau azim? Liur. Baik. Dalam hadis Abu Daud mengatakan qala Allahu, hadis kursi berarti ya. Al-kibriya ridai. Ya. Al-azama izari. Faman naza'ani ahadan minhuma qadhabtuhu finnar. Al-hadis riwayat Imam Abu Daud. Al-kibriya, kebesaran, kesombongan, apalagi al-kibriya ini adalah pakaiannya Allah. Milik siapa? Ingat ya. Al-kibriya, kebesaran, apalagi kecongkakan, kepongahan, apalagi pokoknya yang besar-besar itu milik siapa? Pakaian siapa? Pakaian Allah. Wal-azamah, dan keagungan itu adalah izari. Allah mengatakan seperti itu. Dan azamah, keagungan adalah sarungku. Pakaian dengan sarung. Kira-kira lebih mana yang meliputi? Kebesarannya atau keagungannya? Kebesarannya meliputi keagungannya. Dan salah satu makna kebesaran Allah adalah maha agungnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti al-kabir itu lebih daripada al-azim secara makna. Jelas? Karena tadi Allah mengatakan, mengibaratkan tadi al-kibriya, kabirnya Allah itu dengan izari, pakaian. Ya. Pakaian berarti ya dari atas sampai bawah. Ibu, gamis, apakah sampai bawah saja? Sampai sini saya enggak kan? Saya bawah. Tapi kalau Allah maha keagungan, Allah mengatakan huwa izari. Itu apa? Sarung. Kalau sarung kan setengahnya ya. Enggak dari atas kan? Ada enggak yang pakai sarung dari atas? Enggak ada. Itu apa? Yang dari atas ke bawah pakai sarung? Enggak ada kan? Baik. Itu menunjukkan kemaha besar Allah itu meliputi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi luar biasa di sini, Allah mengatakan tadi kebesaran itu adalah pakaiannya Allah dan keagungan adalah sarungnya Allah. Tapi Allah mengatakan di hadis tadi, faman naza'ani ahadan minhuma, barang siapa yang berani make salah satu di antara keduanya, yang merasa, mohon maaf ya, congkak, takabur, karena merasa lebih dari yang lain. Hati-hati nih, merasa lebih kaya, merasa lebih besar, merasa lebih cantik, merasa lebih mulia, merasa lebih alim, dan yang lainnya, ana khairun minhu. Hati-hati, ini sudah ada bintik-bintik setan. Kalimat ana khairun minhu, aku lebih baik darinya, dari kecantikannya, dari sisi hartanya, dari jabatannya. Hati-hati, ini sudah ada virus-virus kibria. Apa itu? At-takabur, merasa besar, merasa diri lebih dari yang lain. Itu pakaian Allah. Kalau kita pakai, Allah mengatakan qadzabtuhu finnar. Barang saya berani pakai pakaian Allah seperti itu, qadzabtuhu finnar, aku lempar hamba tadi kemana? Ke neraka. Karena mohon maaf, ketika sudah ada bintik-bintik ketakaburan, merasa diri lebih dari yang lain, takabur, al-kibar, merasa diri lebih dari yang lain, setidaknya ada dua sikap yang akan lahir dari sikap yang jelek tadi. Yang pertama adalah batarul haqqi, yang kedua ghamtun nas. Coba lihat, orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang pongah, merasa hebat, merasa besar, dia senantiasa sikapnya adalah batarul haqq, menolak kebenaran. Ini sikap yang lahir dari kesombongan. Batarul haqq, ia tolak kebenaran. Walaupun kebenaran tadi udah logis bahkan depan mata dia, ya akurat banget, tapi karena sombong ia tolak kebenaran tadi. Lihat Fir'aun, ya puncak kesombongannya ketika dia mengatakan apa? Fahasyarofana da faqala ana rabbukumul a'la. Ini kesombongan yang paling tinggi ia ucapkan. Iblis pun gak berani bilang gitu. Ini Fir'aun kok berani banget, ya? Kaget iblis itu, ya, karena apa? Kesombongannya melebihi kesombongannya iblis. Iblis enggak ada yang berani kayak gitu. Ini merasa ana rabbukumul a'la, maka apa? Batrul haq. Ia akan tolak kebenaran walaupun secara fakta, secara bukti itu sudah benar, tetapi karena kesombongan ia tolak. Yang kedua, ghamtun nas, akan meremehkan yang lainnya. Meremehkan, menganggap kecil, menganggap sepele, semua apapun bisa dibayar dengan kepongahan dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kembali ke asma Allah al-Azim, Allah yang maha agung. Pertanyaannya, bagaimana bentuk-bentuk apa saja yang bisa kita sembahkan kepada Allah sebagai bentuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala? Di antaranya adalah ita'atu syari'atillah, taat dengan hukum-hukum yang telah Allah gariskan. Ya, taat dengan apa yang telah Allah gariskan untuk kita dan tidak membangkangnya. Ini di antara bentuk pengagungan hamba kepada Allah yang maha azim, bentuk ketaatan. Karena kita merasa ketika bermunajat dengan kalimat Allahumma atau Rabbana, ini menunjukkan betapa kita ini kecil, betapa kita ini hina, betapa kita ini tidak punya apa-apa. Contoh misalkan ketika nyebut Allahumma, ini sama atau beda Bu, Bapak Ibu? Ketika nyebut Allahumma dan Rabbana, perasaannya sama atau beda? Hah? Maknanya sama atau beda? Allahumma apa artinya? Rabbana apa artinya? Kalau kita selami maknanya secara bahasa aja, ini luar biasa. Makanya munajatnya akan pindah posisinya atau keadaan jiwanya lain. Allahumma dari kalimat ilah, alihaya, alu, apa artinya? Kita merasa kita ini lebih hina, paling hina, merasa kecil dibanding kebesarannya Allah SWT. Kita ini merasa lemah banget dibanding keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kecil banget dibanding kemahabesarannya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, seperti itu. Merasa jauh sekali dari siapa? Keagungan, kebesaran, keperkasaan, jauh sekali. Allahumma. Tapi ketika nyebut Rabbana, rasakan posisi yang kedua, Rabbana dari kalimat Rabba ya Rabbi. Apa artinya? Mendidik, mengayomi, mengasuh. Contoh misalkan orang tua kita masing-masing yang sudah enggak ada, apakah masih terasa mereka masih ada? Terasa dekat dengan kita, walaupun udah beda alam. Ibu kita udah di sana, tapi terasa dekat. Karena apa? Merasa dekat. Karena apa Bapak Ibu? Karena kebaikan-kebaikan mereka. Ibu sudah mengandung, ya, Bapak sudah banting tulang dan sebagainya. Karena kebaikan-kebaikan mereka, walaupun sudah pisah alam, tapi terasa dekat dengan kita. Karena apa? Kemurahan mereka. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermunajat dengan kalimat Rabbana, rasakan begitu dekatnya Allah karena kemurahannya. Begitu dekatnya Allah karena kebaikan-kebaikan kepada kita yang tanpa batas. Di sini kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Itaah. Kita tundukkan hati kita ini, tundukkan diri kita ini hanya di depan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannah. Itulah batasan-batasan Allah. Allah sudah garisin untuk kita, ini adalah kebaikan untuk kita. Tapi barang siapa berani, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududa yudkhilhu nar. Kalau taat jelas ujungnya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Surah apa tuh? An-Nisa ayat 13 dan 14. Itulah batasan-batasan Allah. Udah Allah garisin, jangan kesana. Ini garisnya nih, ada batasannya. Barang siapa taat, ini ujian untuk kita. Yudkhilhu jannat. Allah masukkan ke surga yang Anda suka, silakan pilih. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengagungkan Allah, dalam artian tidak taat, tidak tunduk dengan apa yang Allah gariskan, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududa, barang siapa yang membangkang hukum Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan dia melampaui batasan-batasan tadi, yudkhilhu narun, jelas neraka ujungnya. Tanggal 19 kemarin, jari kita nyoblos siapa? Ditanya itu, nyoblos ini. Ditanya itu, karena Rasul mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dipertemukan dengan pilihannya. Seseorang itu akan dipilih apa? Ditemukan dengan pujaannya, dengan idolanya. Pada hari itu siapa yang kita idolakan? Nanti di akhirat akan dipertemukan kembali. salah sama orang kafir. Di mana ketemuannya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, di mana? Fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mau sama mereka? Hah? Pilih mana? Ya. Pilih mana ini? Ataukah yang kedua? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn ila akhiril ayat. Mau pilih yang mana? Hanya dua pilihan, enggak ada tengah-tengah, enggak ada poros tengah, enggak ada. Surga neraka, enggak ada tengah-tengah baina surga wan neraka, enggak ada. Baik, al mar'u ma'aman ahab. Itu di antara bentuk pengagungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini galau. Enggak tahu pilih yang mana. Pendiriannya kemana, jangan sampai galau. Ingat, Rasul mengatakan ketika Abu Bakar galau, khawatir, ketika di bukit, di gua Thur, ketika dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, pemuda pilihan untuk menghunus Rasulullah SAW, dan Abu Bakar melihat kaki mereka di atas gua itu, secara logika, udah mati deh. Abu Bakar khawatir, Abu Bakar galau, karena apa? Khawatir Rasulullah terbunuh. Ini yang beliau khawatirkan. Sekali berbeliau itu masih galau, apalagi kita. Abu Bakar aja yang Allah mengatakan di ayat yang Allah turunkan khusus bagi beliau, in akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia setelah Rasul siapa? Abu Bakar masih galau, tapi Rasul menguatkan, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih, jangan galau, jangan khawatir, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Rasul pernah galau enggak? Hah? Rasul pernah galau enggak? Pernah. Tapi enggak sering kayak kita. Kalau kita, ya itu bedanya kita dan Rasul. Rasul itu sedikit galau, kalau kita dikit-dikit galau. Rasul pernah juga galau. Kapan itu? 6 bulan, bayangin Bapak Ibu. 6 bulan enggak turun wahyu, gimana enggak galau? Wah, cacian, makian, apalagi dan sebagainya, umpatan, penghinaan, itu bertubi-tubi, 6 bulan bayangin. Bapak, 6 bulan gak gajian, gimana sih ibu? Hah? Gimana tuh bu? Ada abang, ada uang, abang disayang, gak ada uang, abang disayang juga ya bu, ya jangan ditendang. Ya, 6 bulan bayangin, gak ada uang belanja di dapur, itu gimana? Galau gak? Rasul pun mengalami seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Tur ayat tadi sebagai penghibur. Wadduha, demi waktu duha seperti ini. Duha itu kan simbol untuk keceriaan, kegembiraan, kesemangatan. Makanya rugi banget kalau tidur habis subuh lap tidur lagi, ah sangat sayang banget. Al-duha, ini gambaran keceriaan kita, kesemangatan kita. Ayam aja berkokok, itu ayam, masa kalah sama ayam? Tapi ingat, di sisi lain, walaili idza saja, ada dimensi kegelapan. Kadang kita dirundung kesedihan, kegelapan, kegalauan, kekhawatiran, seperti itu kan? Itu dua kondisi yang akan kita hadapi. Gak mungkin duha terus, gak mungkin al-lail, gak mungkin kan? Duha itu berganti malam, malam berganti duha lagi, terus berulang-ulang. Itulah kehidupan kita. Gak ada orang kaya di sini, gak ada orang miskin. Yang ada siapa? Yang sedang dikayakan, yang sedang dimiskinkan. Yang sedang Allah kayakan, bersyukur. Yang sedang dimiskinkan, bersabar. Itu aja kata kuncinya. Yang mana Bapak Ibu? Menjadi orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang bersabar? Pilih yang mana? Hah? Aduh, gak siap ini. Pilih yang mana Bapak Ibu? Hah? Kayak bersyukur, menjadi orang miskin bersabar, siap gak? Harus siap dua-duanya. Ya, watilkal ayyam nudawilah bainan, semuanya dipergilirkan. Jangan mau kondisi kaya terus. Suatu saat Allah cabut, diuji lagi. Dan yang bagi yang hari ini dimiskinkan, Allah uji dengan ujian bersabar. Ini dua kunci aja, syukur dan sabar. Maka ketika kita menyikapi al-duha, dengan kondisi walaili idza saja, Allah tambahkan di wujudnya apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah enggak akan pernah meninggalkanmu. Allah enggak akan pernah cuek padamu. Kapan? Ketika walal akhiratu khairun laka minal ula. Ini bentuk kedua, bentuk pengagungan kita kepada Allah. Di antaranya apa? Memilih kampung akhirat daripada kampung dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Kalau akhirat sebagai orientasi hidup kita, insya Allah ayatnya kita akan terima. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan setelahnya adalah walasaufa yu'tika rabbuka fatarada. Tapi kalau dunia yang kita pilih, amplopnya yang kita pilih, apalagi ya, rayuan yang kita pilih, bisa jadi ayatnya berbalik. Wadda'aka rabbuka wa qala. Tuhanmu meninggalkanmu, Tuhanmu cuek kepadamu. Kenapa? Karena kamu salah memilih. Maka pilihannya adalah walal akhiratu khairun laka minal ula. Baik, kita menginjak acara berikutnya, yaitu pengumuman tentang program-program Akal Islamic Center insyaallah yang akan diberikan oleh Presiden Akal, yaitu Kyai Haji Yeri Kusyairi. Nufadilukum mashkuran ma'zuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Rahman Al-Mal Quran Khalaq Insan Alamahul Bayan. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sulul mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Ibu-ibu sehat, Bu? Kalau bapak-bapak, alhamdulillah juga. Kalau ibu sehat, bapak sehat. Kalau bapak tidak sehat, maka ibu juga bapak tidak sehat biasanya. Baik, ada beberapa pengumuman. Angkat dulu handphonenya, pegang handphonenya. Saya tidak akan bosan untuk mengangkat handphone. Pegang handphonenya. Ya, yang Kamis pagi, Kamis malam, dan di Pondok Indah sudah diangkatkan. Alhamdulillah ada 150 nomor yang sudah masuk. Nah, ini nomornya. Ibu, sekali lagi, ini nomor ini, masukkan ke handphone ibu, ya, kemudian kirim, ya, formatnya ini, kirim ke sini, nggak akan ngulangi pulsa, karena ini hanya informasi tentang pembebasan gedung ini. Ini nanti akan ada informasi, ibu sampaikan ke yang lain, ibu yang lain disampaikan, insya Allah, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan karena kita ngajak dengan yang lain. Ya, terima kasih. Kemudian alhamdulillah sudah terkumpul 7 miliar 600 sekian juta, ya. Ditambah dengan emas 4 kg, jadi mudah-mudahan akhir bulan ini terkumpul 10 miliar sehingga tinggal 3 miliar lagi sesuai dengan permintaan pemilik gedung ini, bahwa ingin dibayar dulu setengah, yaitu 13 miliar, sisanya dicicil. Ya, insya Allah kita miliki tempat ini, Bu, atau kita pindah? Miliki atau pindah? Miliki, bukan milik kita, milik Allah. Karena nama wakaf itu wakaf. Wakaf itu berhenti. Berhenti kepemilikan. Kepemilikan bukan milik kita, bukan milik siapa-siapa, milik Allah. Itu wakaf. Itu wakaf. Ya. Mudah-mudahan kita bisa bagian di dalamnya, sehingga inilah tempat, inilah yang mengalir kepada kita nanti kalau kita tidak ada, ya, mengalir kepada kita amal-amalnya, karena banyak yang sujud, banyak yang berubah, banyak yang duduknya ingat kepada Allah, luar biasa. Ya, silakan nanti. Kemudian kami ucapkan jazakumullah khair kepada ibu bapak yang sudah ikut di Maidatul Rahman. Jadi Maidatul Rahman itu nanti bagi-bagi takjil, ya, bagi-bagi takjil, insya Allah seluruh Indonesia. Sekali lagi, jadi yang kemarin terima kasih nih, yang Jabodetabek tahun kemarin 35 titik, sekarang kita akan tingkatkan seluruh Indonesia bagi-bagi takjil, ya. Alhamdulillah, Ini mudah-mudahan kita bisa sama-sama. Boleh nanti silakan ada airnya, ada kurmanya, ada berasnya, boleh ya. Berbentuk barang juga enggak apa-apa, atau nanggung jawab satu titik. Contoh misalnya, titik Kasablanka. Baik, saya Majlis Taklim Anisa tanggung jawab untuk 25 hari. Waduh. Gimana lagi? Saya titik Pancoran tanggung jawab DKM Al Khairi. Ah, misalnya, saya titik Jakarta Timur DKM Muhsinin, saya tanggung jawab 25 hari. Enggak apa-apa, kan luar biasa. Nanti kita bisa sama-sama ya. Insyaallah. Kemudian yang selanjutnya saya ucapkan jazakumullah khair kepada ibu bapak yang sudah ikut orang tua asuh. Luar biasa. Nanti kita tampilkan ya bagaimana anak-anak Merapi hafal Quran 30 juz. Gitu. Anak-anak Merapi yang ibu bapak biayai. Dan insya Allah kita akan tampilkan nanti Ramadan. Ramadan kita yang Kamis pagi itu simaan dulu. Nanti tasmi dulu. Siapa yang tasminya? Anak-anak kita. Dari Aklis, dari Aklak, dari Akisi, dari Merapi, dari Ibnu Sabil akan tampilkan. Termasuk dari Eshaki. Kita akan tampilkan anak-anak kita. Ya, silakan nanti tiap hari Kamis jam 7 sudah mulai pengajian simaan. Kita target. Jadi Ramadan ini, siapa yang akan ikut Ramadan, Cung? Jadi gak mau ikut Ramadan? Jadi merifangnya? Jadi kalau tidak ikut Ramadan, berarti Ramadan tanggal 27, sebelum tanggal 27 berarti sudah wassalam, kan gitu. Insya Allah semuanya mudah-mudahan yang ada di sini ikut Ramadan semua. Nah, oleh sebab itu punya target. Target dengan Al-Quran, mau berapa kali hatam, kan gitu. Target kita ngasih kepada orang melalui Maidatul Rahman, mau berapa box, kan gitu. Punya target, insya Allah. Ya, jadi anak-anak yang anak-anak asuh kita, ya mudah-mudahan inilah yang jadi pemberat timbangan amal hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya Allah. Kemudian yang selanjutnya, ibu bapak, sekali lagi kita tidak akan diliburkan sebelum ada informasi-informasi. Jadi hari ini ibu datang ke sini karena tidak diliburkan, yang biasanya di BI. Ya, biasanya di mana? Di BI. Kenapa tidak di BI? Hah? Karena belum diizinkan. Nggak apa-apa, kan gitu. Nanti kita jadi gubernur BI-nya. Baik, ya. Yang selanjutnya, hadiri majelis ya higien, ya. Untuk higien nanti sesudah duhur ini ada lagi remaja. Nggak apa-apa, remako juga. Ya, remaja kolot maksudnya kan gitu. Nggak apa-apa, ya. Ya punya semangat lah, kan gitu. Bisa mendakwahi anak-anaknya. Nanti silakan datang, ya. Jadi jam 13 langsung disambung, tapi tempatnya di masjid di sana, ya. Tempatnya di sana, silakan. Bagi yang punya remaja dan masih punya jiwa remaja, silakan datang, ya. Kemudian, ibu bapak, di bulan Ramadan ini kita ada beberapa yang akan kita lakukan. Bukan hanya beramal, tapi kita juga mendapatkan amal. Di Ramadan, ya, yang siap ingin jadi agen-agen kebaikan. Kami buka ada 4 program. Ada 4 program kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan, karena sudah mulai. Yang pertama, ada pembebasan tanah akal. Ya. Ini kita akan buat. Akan buat. Sehingga agen juga, agen kebaikan mendapatkan kebaikan lagi. Ya, contoh, ternyata ada yang nyumbang 1 miliar. 1 miliar. Maka 1 miliar itu nanti ibu ini dibagikan, dipakai ke Ar-Rahman ke sini. Tapi kami akan kembalikan lagi. Ibu mau ngasih ke masjid mana nih? Kan itu sebagai ibu bagian daripada kebaikan. Sehingga menerap kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian orang tua asuh, kita akan buatkan orang tua asuh. Misalnya, alhamdulillah ibu bisa mendapatkan 100 orang tua asuh. Nggak apa-apa, nilai nggak usah disebutkan nilainya. Ya, insya Allah ketika 100 orang tua asuh itu, ibu akan mendapatkan apa? Nah, ini, ya, ini akan mendapatkan ini. Ini akan mendapatkan ini. Ibu bisa kurban di Palestina, ibu bisa kurban di Suriah, dan insya Allah kalau kita mencapai target misalnya 500 orang tua asuh misalnya, alhamdulillah tergabung, nggak apa-apa, nggak usah disebutkan nilainya, akhirnya mendapatkan umroh bersama Safariku. Safariku mau memberikan bagi-bagi, insya Allah. Oleh sebab itu, belanja bersama anak yatim atau belanjakan anak yatim. Misalnya, ibu biasa dengan anak yatim, Ramadan 200 orang. Nggak apa-apa, setorkan dulu nanti ke Lajis. Dari Lajis mau ditunjukkan ke panti asuhan mana, ke yatim mana. Itu bisa sama-sama. Pungkulir kebaikan-kebaikan itu seperti itu. Jadi tanpa menghilangkan kebaikan yang sudah ibu bapak lakukan. Ya, silakan nanti koordinasi dengan kami. Kemudian ada Al-Quran edisi wakaf. Apa Al-Quran edisi wakaf ini? Ya, apa Al-Quran edisi wakaf ini nanti? Di Al-Qurannya akan jadi penebalan dengan keluarga masuk surga. Jadi ayat-ayat keluarga akan ditebalkan. Ini di dalam Al-Quran itu guidance kita untuk keluarga masuk surga sekeluarga. Ini ayat-ayatnya loh. Nah, itu. Kemudian ini contoh-contoh ayat tentang keluarga Ibrahim kayak gini, keluarganya Abu Lahab kayak gini. Nah, itu. Jadi mau keluarga siapa kita? Keluarga siapa? Ibrahim. Ibrahim punya istri berapa? Dua. Alhamdulillah katanya Pak, katanya. Bapak mau siapin. Bukan kata saya, barusan. Ini mah. Kata bapak asik, nanti pulang di sini saya tagih kata. Enggak apa, insya Allah. Insya Allah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi ini, jadi nanti akan ada Quran khusus kaitan keluarga-keluarga masuk surga. Nah, ini ibu beli Quran ini, maka sudah termasuk wakaf gedung ini nanti. Ya, jadi beli Quran ini sudah termasuk wakaf di sini. Ada uang wakafnya. Nah itu. Kalau seandainya orang bisa memasarkan 4.000 Al-Quran, nah, sedikit besar, 4.000 itu sedikit, karena di atas 4.000 ada angka 5.000, itu sedikit. Oleh sebab itu nanti itu bisa sama, ujungnya sama. Nanti akan dapat ini. Dan insya Allah kita bisa sama-sama umroh. Ya. Insya Allah saya yakin. Ini dibuatkan ini. Kenapa? Masa penduduk Jakarta aja berapa juta kemarin? 7 juta misalnya. 7 juta. Dipotong misalnya yang sipit-sipit yang tidak muslim misalnya. Gitu. Berapa sih? Insya Allah. Ayo kita beli Quran. Sama sudah wakaf. Beli Quran, sudah wakaf. Beli Quran. Qurannya bisa dibaca, bisa dibagikan, dan bisa juga dititipkan di akal. Boleh sebarkan. Kami per hari ini saja sudah 2.500 yang mengajukan Al-Quran. Yang 50, yang 100, yang 20. Yang ada Qurannya. Habis stop dulu. Jadi 3 bulan yang lalu kita habis 10.000 terakhir. Jadi sudah dicetak oleh kita 75.000 Quran. Ya, habis tuh. Jadi bagi-bagikan habis. Bagi. Uang dibagi-bagi habis nggak? Nggak habis. Buktinya kita masih hidup. Gitu, alhamdulillah. Maka luar biasa. Maka bagi ibu bapak, silakan. Kami akan buatkan pendaftaran siapa yang ingin jadi agen kebaikan ini. Dan kita akan ada pelatihan. Kita akan ada pelatihan bersama. Gimana caranya? Boleh, nggak apa-apa. Cong yang ingin jadi agen. Cong yang jadi agen. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 5 orang. Katanya mau lunas ini. Katanya gak usah pindah dari sini. Karena itu pindah. Baik. Jadi semua masuk. Jadi semua program tadi ada persentase untuk pembebasan ini. Orang tua asuh ada juga ke sini. Kemudian udah jelas pembebasan ini. Kemudian Al-Quran sudah masuk ke sini. Jadi kita akan gempur. Ramadan ini kita akan gempur, saya yakin Ramadan ini bisa selesai 26 miliar. Insya Allah. Dengan seluruh program kita jalankan semua, insya Allah bisa selesai. Walaupun kemarin berat katanya, 26 miliar. Berat katanya, kan gitu. berat-berat tapi belum nyumbang kan gitu. Enggak apa-apa kok. Insya Allah mudah, Bu. Ya, baik, itu. Kita akan kirimkan, silakan dibagikan saja. Nah, ini siapa yang ingin jadi agen, ya tadi kan ngacung mungkin malu, kan gitu. Silakan nanti di ke belakang datanya, nomor, mohon maaf, nomor, nama, nomor handphone. Nomor, nama, nomor handphone, nanti kami akan mengadakan sebuah pelatihan. Ibu mau yang mana? Mau yang Wakaf Quran edisi pembebasan tanah? Atau mau orang tua asuh? Atau mau yatim, peduli yatim? Kita akan sama-sama. Kita akan sama. Kami bagi karena ada yatim itu sebagai pengelola, ya, di dalam syariat Islam ada angka 12,5%. Jadi nanti kok gimana sih hitung-hitungannya? Ada persentase-persentase, karena hak amil itu ada 12,5%. Kami kembalikan ke amil, jadi kami tidak akan ngambil, tidak akan kelompok, kembalikan lagi kepada yang memberikannya. Nanti mau diberikan kepada siapa? 10%. Kemudian 2,5% mau kami akumulasikan supaya bisa tahun, yaitu mengumrohkan itu. Kita akan sama-sama saweran. Saweran, mau umrohkan siapa nih? Kan gitu. Mau umrohkan siapa? Oh, ternyata target ini udah sekian, kurang ini. Ya udah, kita gabungnya dari sini. Kan gitu. Ya. Amilin zakat itu 12,5%. Kami tidak ambil, yaudah kembalikan lagi lah sekarang. Ayo kita sama-sama. Jadi secara carinya itu, oh gimana sih, dari mana sih hitung-hitungan itu? Nah itu, kan gitu. Kita kembalikan lagi. Gitu. Secara hukum Islamnya. Ya, nanti ibu mau dibalikkan lagi kemana, nggak jadi masalah. Ah, saya nggak diambil, nggak jadi masalah. Ya, baik, silakan nanti yang ingin kita akan sama-sama adakan pelatihan, karena semakin banyak yang kita tawarkan kebaikan kita, mudah-mudahan di dalam konsep Islam, waman ahya ha faka'an nama ahyana sajami, barang siapa yang menghidupkan satu orang maka sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang membunuh satu orang, maka seakan-akan bunuh seluruh manusia. Maka kita lebih baik kita hidupkan seluruh manusia. Ya, baik itu. Jadi kemarin tanggal 28 Februari, ini berakhir di sini. Tanggal 28 Februari, alhamdulillah yang punya gedung memberikan kesempatan 3 bulan. Boleh silakan 3 bulan. Ya. Muanya 6 bulan. Tapi kalau toh 3 bulan tidak punya duit, sampai 26 miliar, jangan repot-repot, Pak. Jadi 3 bulan saja nanti keluar langsung. Baik. Baik. Tapi alhamdulillah, yang asalnya 100, 200, 300 telah terkumpullah uang. Mudah-mudahan akhir bulan ini 10 miliar, kemudian kita tinggal nyari 3 miliarnya sampai akhir Mei. Luar biasa. Insya Allah. Mustahil, mungkin, atau mustahil? Mungkin, mustahil. Mungkin, ini aja kebok. Mungkin, bisa. Insya Allah. Orang kafir aja ditolong. Masa kita beriman tidak ditolong? Kan itu aja. Benar gak? Tidak sholat aja dikasih? Masa yang sholat gak dikasih? Kan itu. Benar gak ini? Benar, serius. Insya Allah. Ya. Oleh sebab itu, nanti Ramadan akan semakin banyak nanti kegiatan di sini. Ya. Kami tunggu, mudah-mudahan kebersamaan kita, halo, ini mati, jadi mohon maaf, kita mau pasang AC sebenarnya, jadi AC 6 PK, yang 6 PK itu ternyata menghabiskan setrum 6.000 watt, jadi belum diangkat, sudah mati nih, nah gitu, insya Allah kita tinggikan lagi. Ya, insya Allah. Panitia, mohon. Baik, Bapak, Ibu-ibu, itu. Baik, sekali lagi, silakan. Nanti di program Ladang Kebaikan, kenapa pasukan Lebak? Kami ngambil pasukan lebah, tidak pasukan semut, karena pasukan semut sudah ada. Biasanya pasukan semut itu dibawa ke rumah masing-masing. Semut, lihat semut, tahu semut? Tahu kan gitu. Semut, karena di dalam Al-Quran itu ada 6 yang nama binatang yang diabadikan di dalam surat. Ya. Satu, Al-Fil. Dua, Al-Baqarah. Ya. Tiga, An-Naml. Tahu An-Naml? Apa? Semut. Empat, An-Nahl. Apa An-Nahl? Lebah. Ya. Yang kelima, Al-Ankabut. Apa? Labah-labah. Daripada saring labah-labah, nyatakan itu. Udah aja pasukan lebah. Pasukan lebah itu tidak pernah dia mengecup racun. Dan tidak pernah dia menyebarkan racun. Manfaat. Maka kami buat pasukan lebah. Dimanapun pasti manfaat. Dan tidak ada ranting ketika dihinggapi oleh lebah kemudian putus. Nah, inilah kita, ya. Jadi kita menguatkan. Misalnya ibu datang ke majlis taklim A, justru ibu datang menguatkan majlis taklim A. Datang ke majlis C, menguatkan majlis taklim C. Karena tidak akan ditinggalkan majlis taklim itu, ya. Itu. Insya Allah, kalau kita sama-sama, kita bisa membebaskan gedung ini. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang, ya, Ramadan yang akan datang, ya, kita semua bisa mendapatkan duduk di tempat ini dalam keadaan ininya sudah 3 lantai. Amin. Insya Allah sama-sama listrik tidak ngejepret kayak begini kan gitu. Oh, senyum. Iya. Tidak seperti ini, tidak desak-desakan. Nanti ada tempat akhwat sebelah mana, tempat ikhwan di sebelah mana. Insya Allah, ya. Bahkan masjid ini didesain nanti ada khusus untuk itikaf dan mana ada area khusus untuk tidur. Ya, ini baru pertama. Karena mohon maaf, biasanya itikaf itu gimana? Di masjid, tapi tidur ya. Kan itu. Tidur berkelimpangan, datang. Ketika mau akhirnya bangun, mau sholat. Aduh, di sana kaki. Kan gitu. Insya Allah, ini masjid pertama yang ada khusus untuk tidurnya. Jadi nanti ketika ditanya nanti sama petugas, Bapak mau itikaf atau mau istirahat? Mau tidur? Ibu mau tidur? Saya mau tidur dulu. Silakan, ada tempat tidurnya. Silakan. Jadi enak nanti, enggak usah nanti. Di sini kita lagi mau sholat, ini lagi tidur, bangun. Mau tidur, mau itikaf. Nah, akhirnya tidak nyenyak lagi tuh tidur. Kurang ajar. Kan itu. Akhirnya berantem. Kan itu. Kita insya Allah, kita akan mulai di masjid ini, di tempat ini, kita akan mulai memisahkan. Kalau misalkan, mana yang mau tidur, mana yang itikaf, akan terpisah nanti. Ya. Jadi enak, silakan. Saya mau 24 jam sholat, silakan. Ternyata tidur maksudnya kan itu. Silakan. Ada tempatnya ya. Karena terus terang, ya kita keliling-keliling, ini memberikan masukan ke arsitek, ternyata alhamdulillah diakomodir, ternyata luar biasa. Ya, dengan gambar ini. Insya Allah, mudah-mudahan dengan gubernur baru jadi 4 lantai. Ya, asalnya 3 lantai. Kan itu. Asalnya 3 lantai, jadi 4 lantai. Atau sama dengan apartemen itu ya. Tapi gak mungkin, karena ini kawasan pemukiman. Tapi kan tidak. Yang buat aturan siapa? Yang merubah RT RW? Rencana tata ruang? Gubernur. Mudah-mudahan kita akan bisik. Dukungin. Ini pendukung semua. Insya Allah. Dan mudah-mudahan domisili jadi rubah. Kemarin domisili hanya kantor yayasan. Kami tidak keluar domisilinya. Insya Allah kita akan proses. Pasti keluar domisili Akal Islam Center. Karena sebelumnya bisa keluar domisili Akal Islam Center. Kemudian beliau berkuasa, tidak keluar, hanya keluar kantor yayasan. Dan itu tidak boleh lebih daripada 200 meter. Sisanya kami masjid. Ya, walaupun enggak ada surat izinnya. Insya Allah sekarang kami akan proses, ya. Doakan, tapi sebelum diproses, kan saya harus beli dulu, masa memproses punya orang lain. Betul enggak? Betul. Kalau kita memproses punya orang lain, berarti kita gasap. Kita gosop. Kenapa? Karena kita memakai punya orang lain. Maka gak usah kita ajukan dulu izin-izin. Sudah kita ini dapat terbebaskan, Kapan targetnya? Ramadan ini. Dengan digempur, kita sama-sama ada 4 produk. Ada 17 produk untuk menambah. Ini bisa sama-sama terangkat. Ini bisa sama-sama terangkat. Kami yakin. Kami yakin, insya Allah, panitia pun juga insya Allah yakin, kita akan sama-sama untuk bebaskan. Pokoknya Ramadan ini, target kemarin itu. Yuk Ramadan dapat 100 miliar yuk. Kan gitu. Ramadan dapat 100 miliar yuk. Dari mana? Kita buatkan program. Kita buatkan program. Kenapa? ACT Ramadan kemarin 60 miliar. Dompet itu apa? 100 miliar. Kan itu. Dompet itu apa? Ada Majlis Taklim enggak? Enggak ada. ACT ada Majlis Taklim enggak? Enggak ada. Pasti yang ada Majlis Taklimnya enggak bisa. Ah, kita udahlah, kita programkan. Kalau kita 100 miliar, berarti 26 miliar bisa kebebaskan ini, kemudian membangun kemarin 60 miliar terbebaskan, 40 miliar untuk furniturnya. Gitu. Bisa gak kira-kira? Ah, bisa. Sedikit besar. Sedikit. Gitu. Tapi mengkel di sini, besar juga katanya. Gitu. Sedikit. Sedikit. Sedikit. Karena dana untuk kegiatan-kegiatan sosial yang banyak itu miliaran. Konon, saya dapat bocoran. Datang aja ke seseorang, keluar 100 miliar. Masa Allah yang Maha memiliki segala-galanya tidak mengeluarkan kita semua untuk sama-sama mendapatkan sebuah kebaikan? Oleh sebab itu, kami undang ibu bapak, silakan yang ingin jadi agen-agen kebaikan, daftar, dan insya Allah kita akan ada pelatihan bersama supaya kita mendapatkan nilai ruhnya, dapat nilai, dan rupiahnya juga nilai. Ya, ada ruhiah, ada rupiah. Insya Allah, ya. Terima kasih kepada ibu bapak yang sudah ingin gabung di agen-agen kebaikan, Jajarul Katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf, barusan katanya Ikhwannya bisa maju. Bapak-bapak maksudnya. Bapak-bapak maju, bapak-bapak silakan. Maju, mudah-mudahan yang maju dimudahkan segala urusannya. Ya, silakan maju. Bapak-bapak yang masih di luar silakan bisa masuk. Ya, baik, terima kasih. Jazakumullah khairan kepada Al-Mukarram Ustaz Yadi Kusyari yang telah memberikan dan menyemangati kita semua agar memberikan yang terbaik yang kita miliki. Dan bisa jadi hari ini adalah hari yang terakhir untuk kita. Mungkin enggak Bapak Ibu? Hari ini adalah hari yang terakhir untuk kita. Mungkin bisa jadi ya. Maka mari kita berikan untuk yang terakhir ini yang terbaik yang kita miliki. Hidup di sini cuma sementara. Sebentar dan sekali, enggak dua kali. Maka jangan sampai hidup ini tanpa arti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, melanjut kepada acara berikutnya. Mari kita dengarkan pembacaan ayat Al-Qur'an insyaallah akan dibacakan oleh santri Ekisi, oleh Arfah dan Akram. Yang akan menyimak silakan buka Qur'annya surah Al-Waqiah dari ayat 58 sampai 74. Mudah-mudahan ayat yang dibacakan ini merasuk dalam jiwa kita dan bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam jiwa kita, terutama kebakhilan, kefakiran dan sebagainya. Allah lepaskan dari kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Qur'an surah Al-Waqiah ayat 58 sampai 74. Kepada Al-Akh Arfah dan Akram, nufadilukuma masykuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat semua surah Al-Waqiah ayat 58 sampai 74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Afara'aitum ma tumnun. Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya? نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah. Ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Walaqad 'alimtumun nash'atal ula walaqad 'alimtumun nash'atal ula falaula tadhakkarun. Dan sungguh kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Afara'aitum ma tahrusun. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkan? Law nasha'u laja'alnahu hutama fadhaltum tafakkahun. Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. Inna lamughramun. Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? A'antum anzaltumuh. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkan لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Afara'aitumun nar allati turun. Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu. A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un. Kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah kami yang menumbuhkan? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqawin. Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Di antara bukti rahmat Allah yang paling besar adalah bukan kesehatan, bukan harta yang melimpah, tetapi adalah 'allamal Qur'an. Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa duduk, belajar, mengkaji, memperdalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tadabur Al-Quran, secara singkat kita bisa maknai belajar, mempelajari, dan mengambil pelajaran. Diulangi, belajar, mempelajari, dan mengambil pelajaran. Ini yang harus tumbuh dalam mental kita sebagai jamaah yang sedang mentadaburi ayat-ayat Asma Allah Al-Azim. Belajar, kemudian mempelajari, sudah tahu harus paham. Setelah paham, ambil pelajaran untuk bisa kita syiarkan. Kebaikan ini jangan hanya dirasakan oleh diri kita masing-masing, tapi sebarkan. Minimal cakupan keluarga kita masing-masing, insyaAllah Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Penghujung tadabur hari ini, minimal kita mendapatkan 3 poin besar dari pembelajaran Al-Azim Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada sikap malu. Malu untuk berbuat maksiat di hadapan Allah yang Maha Agung. Siap? Ya, ini yang pertama. Timbul sifat malu. Malu berbuat maksiat di hadapan Allah yang Maha Azim. Maka temukan rasa muraqabatullah, merasa diri diawasi, dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah tahu dan paham azimnya Allah Subhanahu wa taala, maka dari pengagungan tadi kita tidak boleh takut kecuali kepada Allah yang Maha Azim, karena semuanya di hadapan Allah itu kecil. Siap? Tidak boleh takut. Dan terakhir adalah copot dan lepaskan pakaian kesombongan dari diri kita ini, karena Allah lah yang layak untuk menyandang pakaian tersebut. InsyaAllah guru kita sudah ada di antara kita masih, di kita semua. Mari kita simak tadabur Asmul Husna Al-Azim. Nafatilukum mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik-baik. Sudah selesai penghitungan suara? Hasilnya gimana? Alhamdulillah. Berkat Allah yang Maha Agung, ya. Alhamdulillahil karim ar-rahman, allamal quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد. يا الله keluarkanlah kami dari kegelapan syahwat, masukkanlah kami ke dalam cahaya ilmu, ilmu sehingga kami bisa mengenalmu, mencintaimu, dan mentaati semua perintah-perintahmu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kefahaman agar semua yang kami jalani membawa kami untuk senantiasa tunduk kepadamu. Allahumma ya Allah, dosa-dosa begitu banyak di dalam diri kami, hikmah sulit masuk ke dalam jiwa kami. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, maafkan khilaf dan salah kami. Ampunkan pula dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi keduanya, cintai keduanya, setulus keduanya sayangi dan cintai kami. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, ampunkan pula dosa-dosa saudara-saudara kami, saudara-saudara seiman. Dan jangan kau biarkan ada ganjalan di dalam hati kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, dan terangkanlah jalan kami menuju siratal mustaqim. Ya Allah, jangan gara-gara dosa kami kau timpakan kepada kami pemimpin yang tidak takut kepada engkau dan tidak sayang kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki ilmu yang luas, yang dalam. Berikanlah kepada kami rezeki untuk kehidupan kami dengan rezeki yang halal dan baik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keluarga yang berbahagia, keluarga yang harmonis. Jauhkan keluarga kami dari bencana dan pertengkaran. Ya Allah, berikan kepada kami keturunan yang saleh dan salihah, keturunan yang mendirikan salat, keturunan yang menunaikan zakat, keturunan yang bermanfaat bagi seluas-luasnya kehidupan. Ya Allah, jadikanlah negeri kami tempat kami menyemai keturunan kami menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ingin mengajak kita bersyukur dulu terhadap kemenangan kepemimpinan Islam di Jakarta. Ya. Ini saya lihat lebih dominan minnah ilahiyah, pemberian Allah, ketimbang usaha-usaha kita. Karena di putaran kedua ini ada spot-spot mereka di utara, Jakarta Utara dan Jakarta Barat, tiba-tiba dimenangkan juga oleh kepemimpinan Muslim.